kawan, Ateng namanya. Orangnya pendek, lucu sekali, perutnya gendut kayak gempayang. Pernah sekali ku bawa pergi ke rumah teman, diundang makan, alangkah senang Ateng hatinya. Lezat katanya, aduh mana yang dipilih, yang itu atau yang ini, ingin diambil semua. Lihat sana, lihat sini, dicobanya. Lezat katanya.